Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin ila yamudin amma ba'd. Fatihillah rahimani Allah wa ayakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Jadi pertemuan yang keempat sampai di bab najis. An-najasatu lughatan al-mustaqdaru. Najis secara bahasa adalah al-mustaqdar, suatu yang dianggap kotor. Meskipun itu suci ya, seperti misalnya ingus ya, kemudian ludah, air ludah suci ini tapi kotor, ini tetap dikatakan najis menurut apa pengertian bahasa. Wa syar'an secara syar'i mustaghdharun yamna'u sihhata as-salati haitsu la murakhisa. Adapun secara syar'i, apa itu najis? Mustaghdharun, suatu yang kotor yang menghalangi sahnya sholat. Artinya menyebabkan sholat tidak sah. Aitu dimana la murakhisa, tidak ada rukhsah. Kalau tidak ada rukhsah, kemudian ada najis, maka sholatnya tidak sah. Kalau ada rukhsah, kalau tidak ada rukhsah, kok ada suatu yang kotor dan ini menghalangi dari apa? Sahnya sholat, maka tadi disebut najis. Ya murakhis itu mujawiz, yaitu rukhsah, sesuatu yang bolehkan. Sehingga beda halnya nanti kalau misalnya ada rukhsah, ada mujawiz. Misalnya adalah faqitu at-tahura ini. Seorang yang tidak mendapatkan air, juga tidak mendapatkan debu, dan di badannya misalnya ada najis. Maka dalam keadaan ini dia sholat untuk lihurmatil waqti, menghormati waktu, wa alai al-i'adatu, dan wajib baginya untuk mengulang sholatnya. Berarti maksudnya apa? Sah tapi mengulang sholatnya. Kalau ada apa? Rukhsah. Kalau enggak ada rukhsah, tidak sah. Aqsamun najasati, macam-macam najis. An-najasatu salah satu aqsamin. Najis ada tiga macam. Mughalladzatun, wa mukhaffafatun, wa mutawassitatun. Yaitu najis mughalladzah, najis yang berat. Kemudian mukhaffafah, yang ringan. Mutawassitah, yang pertengahan. Kemudian beliau merinci atau menyebutkan masing-masing dari najis tersebut. Fal mughalladzatu, najis mughalladzah adalah najasatul kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma. Itu najis anjing dan babi dan peranakan atau keturunan dari keduanya, au min ahadihima. Maksud dari tawalada minhuma yaitu Diandaikan anjing dan babi itu kawin kemudian punya anak. Ini namanya tawalada, tawalada min minhuma. Kalau min ahadima, ini dianjikan, diandaikan anjing itu kawin dengan kambing misalnya kemudian punya anak. Maka ini nanti anaknya juga najis mughalazah. Atau apa? Babi dengan kambing misalnya. Maka diikutkan yang berat. Jadi nanti maksudnya adalah ketika ya satu benda terkena yaitu anjing atau babi ya. Dan nanti ada yaitu zat basah yang mengantarkan perpindahan najis tersebut ya, maka terjadi perpindahan najis, maka benda yang tersentuh oleh anjing atau babi tersebut dihukumi najis, terkena najis mughalazah. Kemudian yang kedua, wal mukhaffafatu najis mukhaffafah, yaitu baulu sobiyi, air kencing dari asobiyi, bayi laki-laki. Maka keluar dari kata asobiyi, yaitu sobiyah, bayi perempuan. Kalau bayi perempuan, maka baulnya, air kencingnya, najisnya mutawasitoh. Ya. Nanti wajib dicuci, dibasuh, diguyur. Wal mukhaffafatu baulu sabiyyi allazi lam yat'am litaghri, yang dia belum makan untuk asupan gizi, untuk makanan. Ghairu laban, selain air susu, baik itu air susu ibu atau air susu murni dari binatang. Di syaratnya tadi satu, bayinya laki-laki, kemudian berupa air kencing, kemudian yang ketiga dia belum makan makanan selain air susu. Jadi hanya masih air susu saja. Dan itu untuk litagodi, untuk asupan gizi, untuk ya untuk keperluan pertumbuhan dia ya, untuk makanan. Sehingga keluar dari kata litagozi adalah misalnya litadawi, untuk obat, pengobatan. Jadi misalnya minum suatu untuk minum satu jenis obat ya, atau jenis makanan apa yaitu fungsinya untuk pengobatan. Ini bukan litagozi, tapi litadawi. Atau bukan untuk tagozi, tapi untuk tabaruk seperti tahnik. Ya, teknik untuk tabaruk. Maka ini juga enggak mempengaruhi, ya. Artinya itu tetap nanti dianggap masih minum air susu saja. Karena bukan untuk tagoli. Di catatan kaki disebutkan wa yaduru litagozi walau marotan wa in ada ilal laban. Maka meskipun hanya satu kali makan makanan ya, tapi itu kalau untuk tagozi, maka ini menyebabkan nanti keluar dari definisi cakupan najis mukhaffafah. Meskipun setelah memakan selain ASI atau air susu hewan, kemudian dia nanti minum susu lagi, cuman sekali aja, misalnya dia makan biskuit, ya untuk apa, atau bubur, ya untuk asupan gizi dia, cuman sekali makan, habis itu dia nyusu lagi, ya minum susu lagi, ini sudah bermasalah, artinya sudah najisnya tidak bisa menjadi apa, tidak bisa menjadi mukhaffafah, sudah menjadi mutawasithoh, karena apa? Tadi syaratnya harus lam yat'am litawadhi, sedangkan dia sudah yat'am ya, dia apa sudah makan litawadhi, meskipun sekali itu enggak boleh ini ya. keluar nanti dari cakupan mukhofafah. Kemudian syarat berikutnya, walam yablughil haulaini, tidak lebih dari 2 tahun. Sehingga kalau sudah mencapai 2 tahun, maka maksudnya nanti najisnya mutawasitoh. Meskipun dia masih nyusu saja, ya, minum air ASI saja, tapi sudah mencapai 2 tahun ya nggak bisa, tetap najisnya mutawasitoh. Jadi syarat-syarat tadi harus terpenuhi ya. Bayinya laki berupa air kencing, 1. 2, bayinya laki-laki, 3. Belum makan selain air susu ibu atau suweban yang untuk taghudzi, untuk asupan gizi, untuk keperluan makanan dia. Dan yang keempat, yaitu belum mencapai 2 tahun. Kemudian wal mutawasitotu, najis mutawasitoh, yaitu baqi an najasati kal khomri, yaitu najis-najis yang lain seperti khomer, darah, ya, air kencing, ya, selain tadi bayi laki-laki dan yang terpenuhi syarat tadi, maka yang paling banyak najis mutawasitoh, sehingga ini definisi menyebutkannya kan agar mudah. Najis mughalladzah ini demikian, najis mukhaffafah demikian, selain itu mutawasithah. Kemudian nanti ini berbeda-beda cara membersihkan najis tersebut. Najis mutawasithah tadi contohnya khamar, air kencing, kotoran berak, dan kotoran beraknya hewan, baik itu yang halal dimakan dagingnya ataupun lebih-lebih yang tidak halal dimakan dagingnya, darah, mazi, wadi, muntahan, ya, kemudian nanah, bangkai, selain bangkai manusia, belalang dan ikan, ya, itu contoh najis-najis yang masuk dalam kategori mutawasithah, ya, umumnya najis itu gampangnya mutawasithah. Ya, masuk ke izalatun najasah. Izalatun najasati, tata cara menghilangkan najis. Azulu an-najasatu al-mughalladhatu bi ghusli ma tanajjasa biha sab'a wa salatin. Ya. Yaitu sekarang mulai dari najis mughalladhah sebagaimana tadi juga disebutkan, yang pertama najis mughalladhah. Menghilangkan najis mughalladhah itu dengan membasuh, mengguyur ma, yaitu benda yang terkena dengan najis mughalladhah tersebut. Dibasuh sab'a ghusalatin, 7 kali basuhan. Ihdahuna, salah satunya, yaitu biturabin, dengan tanah mujzi'in fitayamumi, yang sah digunakan untuk tayamum. Ya, cara secara umum seperti itu ya, dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Yang tanah ini yang sah digunakan untuk tayamum. 7 kali basuhan ini, ya, kalau masih ada fisiknya, jadi ada fisik dari najis mughalladhah, misalnya darah dari anjing, dia ada fisiknya. Kemudian fisiknya ini dihilangkan, maka sampai hilang fisiknya itu teranggap 1 kali basuhan. Nah, lihat di catatan kaki, wa muzilul aini wa salatun wahidatun. Wa in kasura, meskipun banyak. Ini misalnya ada darah. Jadi ada fisiknya ya. Jadi ini darah dari anjing. berarti najis mughalladzah. Fisiknya darah masih ada, kemudian dihilangkan. Satu kali basuhan tidak hilang. Dua belum hilang. Empat, ya, tiga, empat, lima baru hilang. Ini dihitung satu, berarti masih kurang enam. Karena ain ini harus hilang duluan. Fisiknya harus hilang lebih dahulu. Karena di sini najis mughalladzah ini ada yang fisiknya itu ada yang dia itu apa? Fisiknya nampak ada yang nggak kelihatan fisik dan sifatnya, ya seperti itu. Nah kalau fisiknya nampak itu kan harus dihilangkan dulu. Nah ketika menghilangkan ini nanti apa? Sampai hilang itu berapapun kali basuhan dianggap satu kali basuhan. Ya. Itu kalau karena fisiknya apa? Ada. Nah, kalau tidak ada fisiknya dan tidak ada sifatnya, maka boleh dengan beberapa cara ya. Caranya ketika yaitu berkaitan dengan pencampuran dengan tanah, yaitu air dicampur dengan tanah. Kemudian baru dibuyurkan, dibasuhkan ke tempat najis. Cara pertama itu. Cara kedua, air dulu dibasuhkan, kemudian diikuti nanti dikasih tanah. Dibasuhkan di tempat yang terkena najis. Cara ketiga, boleh juga tanah dulu diletakkan di tempat yang terkena najis, kemudian diikuti setelahnya air. Ya. Tiga cara ini boleh dilakukan ketika najisnya itu tidak ada jurumnya, tidak ada fisiknya, dan tidak ada wasfnya, sifatnya. Sifat-sifat ini tidak kelihatan. Tapi ada, ini najis mughalladzah. Nah, kalau ada fisiknya, ya, maka harus dihilangkan fisiknya dulu. Nah, dihilangkan apa? Fisiknya dulu baru bisa tadi, dengan pilihan tadi. Sementara untuk perinciannya itu saja dulu ya. Di tadi kalau tidak ada fisik dan tidak ada sifat, bisa dengan tiga cara tadi. Kemudian kalau ada fisik dan sifat, maka harus dihilangkan fisiknya dulu, ya. Berapapun kali basuhan, terhitung satu kali. Hitung satu kali basuhan meskipun kenyataannya beberapa kali basuhan. Untuk menghilangkan fisik dari najis tersebut. Kemudian dicampur dengan tadi dengan tanah, ya dicampur dengan tanah, gitu robin, ya di catatan kaki meskipun walau bil kuah. Maka ya malau bil kuah itu ya bisa dikatakan fungsinya masih bisa seperti tanah. Misalnya tanah liat atau tanah liat yang sudah kering ya. Atau di sini pasir yang halus yang ada debunya yang bisa memperkeruh air. Demikian pula tanah yang tercampur dengan dakik, yaitu tepung, jika memperkeruh air. Dan seterusnya. Sehingga keluar dari kata turab itu sabun, sobun. Maka kalau dengan sabun tidak mencukupi. Terus dengan tanah. Kemudian wal mukhaffafatu mukhaffafah bi rasyi ma tanajjasa biha bima'in ya'ummuhu. Cara membersihkan najis mukhaffafah yaitu dengan diperciki area yang terkena najis dengan air ya'umuhu, yang air tersebut meliputi semua area yang terkena najis. Yang air tersebut meliputi, memenuhi semua area yang terkena najis. Ya, jadi untuk catatan ke nomor 2 belum tadi ya, yang tanah tadi yang sah digunakan untuk tayamum sehingga tidak sah kalau tanahnya najis atau mutan najis atau mustakmal. Baik, yang mukhaffafah ini diperciki itu maka kalau percikan itu bila sayalan tanpa aliran. Ya, tanpa ada aliran. Itu namanya diperciki. Kalau ada aliran air, maka ghusl, sudah masuk ghusl. Ya. Nah, bedanya ini rosh sama ghusl. Kalau ghusl itu ada alirannya, kalau rosh diperciki tidak ada aliran. Dan itu benda yang terkena najis harus diperas terlebih dahulu, ya. Atau dikeringkan sebelum diperciki, ya. Caranya seperti itu, ya. Ya, lihat di catatan kaki, ya, sebelum misalnya ada benda yang terkena najis mukhaffafah, maka tidak langsung diperciki, tapi diperas dulu, ya. Dihilangkan bisiknya tadi, atau dikeringkan. Kalau sudah kering barulah diperciki. Ya. Sehingga tidak tersisa di situ ada cairan, ada basah-basah. Kemudian itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua juga, dari syarat pertama air harus meliputi semua area. Syarat kedua diperas dulu atau dikeringkan dulu. Syarat ketiga, percikan tersebut harus juga bisa menghilangkan sifat dari najis tersebut. Ya, ini yang mungkin bisa jadi agak sulit, ya. Ya. Karena kalau diperciki kok masih ada sifat-sifat najis, maka belum mencukupi. Kalau nggak bisa dengan diperciki, ya nanti akhirnya harus diguyur, dibasuh. Ya. Kalau nggak bisa hilang dengan diros, diperciki. Kemudian yang berikutnya, najis mutawasithoh. Yaitu najis mutawasithoh, di sini ada yang al-ainiyah. Ya, mutawasithoh al-ainiyah. Wahia al-lati laha, maksudnya ini mutawasithoh yang dibahas yang ainiyah. Wahyalati laha launun aurihun au to'mun. Ya. Yaitu najis yang mempunyai warna, kemudian bau dan rasa. Cara menghilangkannya, bi'izalati launiha warihiha wa to'miha. Dengan menghilangkan warna, bau, dan rasa. Lihat catatan kaki, maka tidak mengapa jika masih ada warna saja atau bau saja yang sulit dihilangkan. Satu, ya, masih ada warna saja, ya, warnanya masih ada, atau yaitu baunya masih ada, tapi bukan dua-duanya ada, salah satu yaitu warna saja ada, bau atau bau saja ada, ini enggak masalah jika keduanya sulit dihilangkan. Bagaimana maksud sulit dihilangkan? Yaitu tadi warna atau bau tidak hilang, yaitu setelah dicuci 3 kali, kemudian sambil digosok, di ya seperti diperas gitu, gosok setiap kali basuhan. Kemudian disebutkan wama'a nahwi sobun tawaqofat al-izalatu alaihi biqaulin biqauli khabirin. Dan dengan apa sabun yang nanti bisa hilang itu tergantung dengan adanya sabun berdasarkan perkataan orang yang ahli di bidang tersebut. Dan dia temukan di jarak gaus. Jarak gaus itu sekitar 150 meter atau al-qurub sekitar 4,5 kilometer. Di bab tayamum nanti disebutkan tentang yaitu bihatil gaus atau al-qurub. Intinya kalau jarak gaus itu 150 meter, kemudian qurub itu 4,5 kilometer. Ya, jadi tadi kalau di Mu'nis Dalis itu ibaratnya wa in tawa qofat al-izalatu ala nahwi sobun. Hadza in wajadahu bi samani mislihi fadilan antainihi wa hajatihi nafsihi. Ya, meskipun itu nanti apa harus dihilangkan dengan apa sabun ya. Tapi di sini tadi disebutkan apa? Kalau sudah dicuci 3 kali tidak hilang maka tidak mengapa. Karena kalau tadi untuk mendapatkan sabun tadi harus dalam jarak tadi 150 meter atau 4,5 kilometer. Nah, kalau sulit dihilangkan maka tidak mengapa. Tapi kalau misalnya rih yaitu bau dan laun warna itu ada berbarengan ya, maka ini tetap dihukumi najis. Ya, tetap dihukumi najis ketika pada satu tempat itu masih ada warna dan bau. Dua-duanya ada. Kalau salah satunya ada dan sulit dihilangkan maka tidak mengapa. Atau to'em, rasanya saja. Kalau rasa saja ada sendirian ini tidak dimaafkan. Tetap dihukumi najis meskipun tidak memungkinkan untuk menghilangkannya. Maka ini fa'in ta'adhur zawalu, ini kalimat baru ya, lihat catatan kaki. Kalau ta'adhur untuk menghilangkannya, maka dimaafkan sampai mampu menghilangkan. Jadi ada asura, ada ta'adhur ya, dibedakan. Kalau to'en, rasa ini harus hilang, walaupun sulit dihilangkan. Ya. Walaupun sulit dihilangkan, itu kalau tersisa rasa tetap tidak dimaafkan. Ya, tersisa rasa saja tetap tidak dimaafkan walaupun sulit dihilangkan. Tapi kalau tersisa warna saja sulit dihilangkan, maka dimaafkan. Artinya tidak mengaruhi. Tersisa bau saja sulit dihilangkan juga tidak mengapa. Tapi kalau tersisa rasa walaupun sulit dihilangkan, maka ini enggak boleh. Ya. Dihukumi najis. Ya. Kemudian ada istilah ta'adzur. Kalau ta'adzur untuk menghilangkan. Ya. Jadi tidak memungkinkan untuk dihilangkan. Ya. Kalau sulit itu kan masih mungkin. Ya. Masih mungkin dihilangkan tapi sulit. Dan tadi kan disebutkan kalau sulit itu 3 kali basuhan, kemudian sambil digosok, udah nggak bisa hilang, itu berarti dianggap sulit. Masih tersisa, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau ta'adzur, ini sudah nggak mungkin dihilangkan kecuali misalnya dipotong. Misalnya kainnya harus dipotong. Nah, kalau sudah ta'adzur, ini tidak mengapa, dia dimaafkan. Fa'in ta'adzur zawaluha ufiya anha ilal kudroh ala zawaliha. Kalau rasanya ini tidak memungkinkan untuk dihilangkan, ya, maka dimaafkan. Jadi kita sebutkan kalau rasanya sulit dihilangkan, tetap bermasalah, tetap dihukumi najis. Sulit dihilangkan 3 kali tadi. Sehingga misalnya harusnya bisa dihilangkan rasanya, tapi harus berkali-kali. Ya harus dilakukan itu berarti, karena tidak dimaafkan, meskipun sulit dihilangkan. Nah, beda dengan warna tadi, sudah 3 kali, nggak hilang, dibiarkan saja, itu sudah apa dihukumi tidak najis atau dimaafkan. Kalau rasa tidak, meskipun 3 kali ya harus ditambah lagi. Nah, kecuali tidak mungkin dihilangkan, kecuali tidak mungkin dihilangkan, ya kalau menghilangkan harus dipotong misalnya, maka ini nanti baru dimaafkan. Ya, dimaafkan sampai nanti dia mampu untuk menghilangkannya. Allah Ta'ala alam. Jadi kita ulangi yang masalah sabu tadi. Jadi kita lihat di Munis Dalis mungkin lebih jelas. Ya, dobit dari ta'asur, ya. Dobit dari ta'asur. Sulit itu apa? Yaitu tidak hilang setelah mubalaghah dengan sungguh-sungguh 3 kali dengan apa? Digosok. Dan setelah menggunakan sabun jika memang bisa hilang dengan sabun. Jika memang bisa hilang dengan sabun, maka harus dengan sabun. Jadi di sini, yaitu ba'dal mubalaghah dan ba'dal usnan wasobun. Kemudian setelah digunakan tadi, masih saja ada, maka itu teranggap sulit. Teranggap apa? Sulit. Jadi misalnya najis ini harusnya tidak dengan sabun itu biasanya bisa. Kemudian dia sudah dibasuh 3 kali, digosok, ya, diperas, digosok, ya. Kemudian belum hilang, maka enggak mengapa. Tapi kalau ini harusnya dengan sabun, maka dengan sabun dulu. Nah, setelah dengan sabun masih belum hilang tadi, 3 kali dengan sabun belum hilang, nah nanti tidak dimasalahkan. Artinya najisnya dimaafkan. Ya. Sudah dipahami enggak ini? Rasanya tidak perlu dicicipi, ya, untuk cara mengicipi, cara menentukan maksudnya ini para ulama mengatakan nuzon saja. Allah alam bisawab, mungkin ya perlu pengalaman seperti itu, ya. Ya, ya mungkin apa? ya pertanyaan sekilas yang muncul biasanya itu. Dan ini caranya bagaimana itu? Apakah harus dijilat gitu kan? Kalau darah mungkin masih bisa lah, kalau najis-najis yang lain malah doror gitu kan nanti. Ya, jadi kalau untuk warna kemudian bau juga enggak perlu sampai dekat-dekat dipelototi enggak. Para ulama mengatakan ya pokoknya sekilas saja dilihat dengan pandangan normal, enggak perlu kemudian dideketin gitu kan matanya dipelototin, itu enggak sampai gitu. Kemudian rasa juga enggak sampai ini. Jadi berdasarkan nuzon saja. Ya, rinci-rinci gitu ujung-ujungnya ke ozon, ya. Ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Wal hukmiyah itu najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Jadi najis itu berdasarkan apa ya? Fisiknya mungkin berdasarkan fisiknya itu ada ainiyah, ada hukmiyah. Kalau ainiyah itu ada fisiknya, yaitu nanti ada warna, rasa, bau. Kalau hukmiyah huwa hiya ya di matan alati la launaha wala riha wala ta'ma laha bijaril ma'i. Ya, titik tadi ya, bijaril ma'i itu adalah caranya. Kalau najis hukmiyah yaitu najis yang tidak punya warna, tidak punya bau, tidak punya rasa. Caranya bijaril ma'i ala matana jasabiyah. Dengan mengguyurkan air ya meskipun satu kali saja cukup. Jadi misalnya kemarin sudah pernah atau tadi ya sudah kita contohkan misalnya ada apa itu misalnya kain terkena air kencing ya. Misalnya kena ampol bayi misalnya. Kemudian sudah lama gitu kan, atau misalnya sudah kering terkena sinar matahari, terkena angin, sudah hilang warna enggak kelihatan, kemudian bau enggak ada. Tapi belum pernah diguyur pakai air, maka tetap najis dalam mazhab. Ya. Namanya najis hukmiyah. Masih najis. Sekarang gimana? Guyur satu kali. Ya, atau maksudnya atau misalnya badan kita terkena najis kemudian sudah lama hilang, bekasnya enggak ada. Maka itu apakah sudah hilang najisnya? Ya belum, masih najis. Namanya najis hukmiyah. Harus dihilangkan dengan diguyur air satu kali cukup. Sehingga najis ini dalam mazhab tidak bisa dihilangkan dengan sinar matahari, tidak bisa dihilangkan dengan angin, ini enggak bisa. Ya. Kain terkena najis kemudian dikeringkan aja, dijemur enggak di apa? Cuci ya tetap najis. Nanti masuknya kalau sudah enggak ada laun rih sama ta'am nanti masuk najis hukmiyah ya. Ya nanti kalau ada yang masih belum jelas tentang ibarah ditanyakan ya, yang mana terutama yang ibarah itu, baik itu di matan atau di catatan kaki. Tapi kita lanjutkan al-istinja, yaitu istinja. Al-istinja'u lugotan al-qat'u, secara bahasa artinya al-qat'u memotong, memutus. Dan secara syar'an, secara syar'i, pengertian syar'i, izalatul kharijin najisi, izalatul kharijin najisi al-mulawisi minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Di antara kelebihan dari kitab Yakut Nafis ini memberikan apa? Ta'rif-ta'rif, definisi-definisi ini disebutkan, sehingga ini mempermudah. Dan penguasaan definisi itu sangat membantu penguasaan materi. Kalau paham definisi, maka cabang-cabang permasalahan itu kan dari definisi nanti. Dari apa? Definisi. Banyak yang diambil dari definisi. Yaitu kita lihat izalatul kharij, menghilangkan al kharij, ya, suatu yang keluar. Yang al kharij ini najis, ya. Seperti misalnya apa, baul, air kencing, kemudian kotoran birak, kemudian darah, madhi, wadi, ya. Kemudian apalagi al-mulawis yang mengotori, ya bisa mengotori. Kemudian apalagi ini minal farji, ada istilah minal farji, anil farji, ya bahasa Arab kayak gitu ya. Jadi dia dijadikan satu di sini. Ini itu kalau mau kita susun cara gampang ibarat ini Ya susah juga. Izalatul kharij minal farji anil farji. Maksudnya begini. Minal farji ini muta'aliknya adalah ke al-kharij tadi ya. Al-kharij. minal farji itu muta'alik ke al-khurij. Maksudnya menghilangkan al-khurij. Al-khurij ini suatu yang keluar najis ini, keluarnya dari farji. Maksudnya gitu loh. Kemudian anil farji itu muta'aliknya ke apa izalah. Jadi izalah dihilangkan dari farji. Nah. Karena nanti kalau tidak terpenuhi ini tidak dinamakan istinja. Kita lanjutkan dulu. Menghilangkan bima'in aw hajar dengan air atau batu. Ya. Jadi misalnya kalau menghilangkan najis tapi keluar dari mulut najisnya, berarti apa? Bukan istinja karena al-khuridnya bukan minal farji, misalnya muntahan, muntah najis. Atau misalnya ini keluar dari farji tapi sudah pindah tempat. Misalnya nempel di kaki misalnya, ya. Apa ini istinja? Tidak. Nah, bukan istinja karena dia tidak dihilangkan dari farji. Artinya najis tadi sudah pindah. Kalau kita menghilangkan dari farji baru itu disebut istinja. Cara gampang kalau bahasa Indonesia malah simpel, cebok gitu kan. Kalau bahasa Indonesia cebok itu ya kayak gitu gitu. Tapi kalau misalnya ada kotoran kencing atau berak nempel di kaki, disebut cebok enggak? Ya enggak disebut cebok gitu kan. Kalau bahasa Indonesia itu malah gampang gitu. Gampangnya gitu lah, bahasa Arab seperti ini. Ya, tapi detailnya memang seperti itu ya. Untuk mengeluarkan definisi apa pengertian yang lain. Kemudian najis, kalau enggak najis misalnya suci, misalnya batu ya, batu. Atau yaitu misalnya apa? Angin, kentut ya. Ulat atau cacing, maka ini enggak wajib istinja, nanti hukumnya hanya sunnah, tapi kalau untuk buang angin ini makruh kalau istinja. Kita lanjutkan saja ya. Ini nanti kok terlalu panjang. Wal afdalu al istinja'u bil hajar. Yang afdal istinja itu dengan hajar summa itba'uhu bil ma. Ya, ini yang paling afdal istinja itu dengan batu dulu baru diikuti dengan air. Ya. Jadi air dan batu bisa digunakan untuk cebok istinja. Air bisa menghilangkan ain dan bisa menghilangkan asar. Ain itu fisik, asar itu bekas. Asar itu adalah laun, rih, ta'am. Nah, air itu bisa menghilangkan fisik plus bisa menghilangkan bekas. Bekas dari najis yaitu misalnya warna, rasa, bau. Tapi kalau batu hanya bisa menghilangkan fisik ya. Yang lebih utama adalah pakai batu dulu, baru pakai air. Artinya dikombinasikan. Pakai batu, kemudian pakai air. Sumal iktisaru alal ma. Kemudian, kalau memilih salah satu, maka lebih afdol adalah pakai air saja. Daripada pakai batu saja. Kemudian bedanya apa? Urutan pertama tadi pakai batu kemudian air dengan air saja. Ya, padahal air bisa menghilangkan fisik, bisa menghilangkan asar. Ya. Kenapa kok harus dengan batu dulu baru air? Maka diantaranya yang di ta'lil dari Pak Fuqaha mengatakan bahasanya agar kita tidak banyak bersentuhan dengan najis. Agar apa tangan tidak banyak bersentuhan dengan najis. Karena apa? Najis sudah dihilangkan dengan apa? Dengan batu. Ya. Dihilang dengan batu, tinggal apa? Bekas-bekasnya saja, baru dengan air sedikit. Beda nanti kalau langsung pakai tangan. Itu masih banyak najisnya. Nah, sehingga di sini sisi afdholiyahnya adalah taklil ya, mula masah an-najasah bilyat ya, seperti itu gampang istilahnya. Jadi mengurangi apa persentuhan tangan itu dengan benda najis. Wa yajuzu al-iktisaru 'alal hajar, dan boleh mencukupkan untuk memakai batu saja, lakin bitis'ati syurutin, akan tapi dengan 9 syarat. Banyak syaratnya. Yang pertama, wala yajifa an najisu. Najisnya tidak kering. Kalau najis sudah kering, enggak boleh pakai batu, harus pakai air. Kalau pakai batu nanti enggak bisa. Ya, enggak bisa sudah kering. Wala yantaqila tidak berpindah. Tidak berpindah maksudnya amastaqara fi indal khuruj. Wa lam ya yujawiz as-safhah wal hasafah. Yaitu tidak berpindah. Maksudnya bagaimana itu berpindah? Jadi maksudnya kotoran ini saya pakai video sebenarnya. Tolong di tes. Ya, muncul. Sudah ya? Oh, ya baru muncul. Tidak berpindah, maksudnya misalnya gini ya, ini sebenarnya kalau digambarkan, kalau nggak digambarkan itu agak susah. Jadi ini kotoran, misalnya ini tangan, gimana ya, misalnya ini kotoran berhenti di sini. Keluar dari apa ya lubang gitu ya, lubang apa tempat pembuangan, kemudian berhenti di titik sini. Nah, ya kan, kemudian ini namanya adalah di catatan kaki mastaqara fi indal khuruj ya, di catatan kaki itu ada istilah mastaqara indal khuruj. Ini titik A, ini misalnya lubang di sini, ini misalnya lubang, kemudian keluar di titik A, ini namanya mastaqara fi indal khuruj. Kemudian dia pindah, misalnya mengalir ke sana sampai sini. Nah, ini namanya intikal. Ini kalau kotorannya sudah pindah ke sini, yang di sini ini tidak boleh pakai batu, harus pakai air. Ya. Wa'ala yang takila, maksudnya dari titik A, setelah keluar dari lubang, menuju titik A. Nah, dari titik ini kalau berhenti, enggak masalah. Tapi kalau dia ngalir lagi ke titik B, nah ini nanti berarti sudah terjadi intiqal, padahal syaratnya la yan takil. Ya, maksudnya yan takil itu dari titik mula ketika dia berhenti keluar dari pembuangan dan jalan lagi. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian maksudnya wa illam yujawiz as-safah wal hasafah. Meskipun tidak melewati safah dan hasafah. Ini safah itu adalah bagian belakang ya. Bagian belakang nanti di sini lihat di ibarat selanjutnya kita baca dulu. Wa allayatra'a 'alai akhar. Dan tidak ada sesuatu lain yang menimpa najis tersebut ya. Ya, kecuali apa? Kecuali apa namanya keringat, nah, maka baik itu kering ataupun basah, najis ataupun suci, kalau dia menimpa najis nggak bisa. Misalnya ini kotoran keluar kemudian tertimpa zat lain, najis lain ya, ya ada najis lain menimpa di situ, ada atau misalnya tertimpa air, ya sudah itu nanti nggak bisa pakai batu. Ini maksudnya ala yatra'a 'alai akhar. Kemudian wa'ala yujawiza as-safah wal hasafah. Ya. Kotoran tersebut tidak melewati safah dan hasafah. Kalau hasafah sudah paham insya Allah ya, itu apa? Kepala zakar. Selama kotorannya itu, kalau yang depan air kencing itu masih di kepala zakar, maka itu bisa. Tapi kalau sudah lewat kepala zakar, misalnya di apa ya, di selain kepala zakar ya, di zakarnya di selain kepala zakar, maka itu nanti tidak bisa pakai batu ya, tidak boleh melewati hasafah. Kemudian kalau di bagian belakang ya, dubur itu tidak boleh, tidak boleh melewati sofah. Apa itu sofah? Ya di sini enggak. Ya, sofah itu bagian yang dia apa? Tertutup ketika ketika orang berdiri ya. Gambarnya ketika pantat dia berdiri, kemudian itu dia tertutup ketika digabungkan, biasanya ketika dia berdiri ya. Nah, itu namanya sofa, bagian yang tidak terlihat, bagian sekitar dubur yang tidak terlihat ketika seorang itu gampangnya berdiri ya, pantatnya menutup. Nah, itu namanya sofa. Kalau kotorannya sudah melewati sofa ya, berarti di kalau misalnya orang berdiri itu, mohon maaf, bagian belakangnya pantatnya itu berarti kan bukan sofa ya. Sofa itu enggak terlihat, ketika berdiri dia nutup. Nah, kalau sudah melewati itu berarti nampak, misalnya kalau dia berdiri nampak kotornya di situ, berarti sudah lewat sofah, ini nggak bisa pakai batu, berarti harus pakai air. Jadi sofah itu adalah bagian yang tertutup ketika kedua apa pantat itu digabungkan. Biasanya ketika misalnya ketika berdiri ya. Kemudian hasafah itu ya, kalau untuk laki-laki ya, kepala zakar untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan adalah tempat keluarnya, makhraj baul. Jadi dia yakin sudah sampai di tempat nanti tempat tempat keluarnya saluran anak. Jadi mas, itu ada perbedaannya di untuk versi perempuan itu sampai di dia yakin sudah keluar dari tempat tempat apa keluarnya baul. Jadi di, kalau versi perempuan itu ada saluran baul sendiri, saluran jima itu sendiri. Nah, kalau sudah sampai di salur di makhraj walad, di tempat keluarnya anak, saluran jima itu, nanti dia berarti sudah lewat di situ, nggak bisa pakai batu. Maksudnya seperti itu. Ya, enggak usah lama-lama bayangkannya. Jadi memang seperti itu keterangannya. Apalagi kalau belum nikah itu jangan jangan serius-serius, nanti sekilas saja enggak apa-apa. ya, sampai mana tadi? Safa, sofa, kemudian syarat berikutnya wa an yakuna bi salasati masahatin. Yaitu harus dengan tiga usapan meskipun satu batu. Batunya satu, usapnya tiga kali boleh asalkan beda sisi ya. Kalau sisinya sama ya enggak boleh karena sudah terkena najis. Wa an yunqiya al mahala, dan harus bisa bersih tempat najis tersebut ya. Sehingga sudah fisiknya najis hilang, tersisa asar saja. Sampai hanya tersisa asar. Yang asar ini, bekas-bekas ini nggak bisa hilang kecuali dengan air atau dengan serpian-serpian porselin yang kecil. Ya. Nah, kita kan pakai batu, ya. Nggak bisa, masih ada hilang, masih ada dikit-dikit. Ini nggak bisa hilang dengan batu, nggak mengapa. Ini harus dengan air atau serpian apa, serpian-serpian tembikar atau porselin yang kecil, ya. Bisa hilang dengan itu. Maka itu tidak mengapa. Kemudian kalau 3 kali belum bersih ya ditambah lagi. Kemudian nanti disunahkan diganjilkan. Kalau misalnya 1 kali sudah bersih, tetap ditambah sampai 3 kali. Wan yakuna al mamsuh bihi tohiron, yaitu mamsuh bihi, alat yang digunakan itu batunya harus suci, batunya enggak boleh terkena najis. Kemudian wa an yakuna qali'an, harus bisa menghilangkan yaitu najis. Kemarin sudah kita apa? Kita jelaskan ya, kita singgung. Kalau misalnya licin, itu plastik, itu enggak bisa. Kemudian wa alla yakuna muhtaroman, bukan barang yang dimuliakan seperti kutubul ilmi ya, atau makanan, itu enggak sah. Kama maros bagaimana pembahasan terlewat. Jadi kriteria batu kan sudah pernah kita bahas, tohir, kole, kemudian huayru muhtarom ya, jamid ya, jamidan, jafan, tohiron, kolian, Wairah muhtarom. Nah itu. Ataya mau tanya di Yakut Nafis ini tidak ada adab buang hajat. Ya, ini juga tidak ditemukan adab kodok hajat. Gimana ini? Mau kita bacakan atau tidak usah saja? Kita lewati aja ya. Ya, kita ikuti matan saja. Atayamumu tayamum, atayamumu lughatan al-qasdu, cara bahasa menyengaja, memaksudkan. Wasyara'an isolu turab, lihat di situ ada kata-kata isol, itu menyampaikan. Aturabi debu ilal wajhi, ke wajah wal yadaini, dan kedua tangan, biniyatin maksusatin, dengan niat khusus. Sehingga di sini apa? Harus ada isol. Kalau tidak bukan isol, maka tidak bisa, tidak boleh. Jadi harus kita itu melakukan pemindahan. Misalnya apa? Misalnya seorang duduk di atau berdiri di tempat berhembusnya angin. Kemudian ada debu terbawa angin nempel di wajah orang tersebut. Kemudian sekalian tayamum. Nah itu enggak bisa. Karena tidak ada isol. Jadi harus ada isol, pemindahan dilakukan orang tersebut. Ini kan berbeda dengan mandi kan. Kalau mandi itu kan bisa. Ya. Terkena apa air atau cemplung di kolam ya bisa. Asbabu tayamum, sebab-sebab tayamum. Asbabu atayamumi sab'atun, sebab tayamum ada 7. Nazamaha ba'duhum biqaulihi, sebagian ada yang menazamkan, yaitu faktun wa khawfun hajatun idlaluhu, maradun yasuku, jabiratun wa jirahu. Sebab tayamum yang pertama adalah faktun, yaitu faktul ma', kehilangan air. Sini misalnya hisan, yaitu di catatan kaki lihat, yaitu ini ada perinciannya, di catatan kaki dia tidak mendapatkan air, maka rincian pertama tayamum tanpa mencari air. Kalau sudah yakin tidak ada air, kita yakin nggak ada air nih, ya udah langsung tayamum, nggak usah mencari. Padahal syaratnya harus mencari ya harusnya. Tetapi kalau yakin tidak ada air maka harus mencari. Apa? Yakin tidak ada air, tidak wajib mencari, langsung saja tayamum. Kemudian tayamum itu di sini ba'da tolab, setelah mencari sampai ila hadil ghaus, sampai batasan ghaus, yaitu salah sumi'ah 300 dirok ya, jika dia tawahama wujuduhu, yaitu dia tawahum dengan keberadaan air, auzon ausak. Ya. Jadi ada istilahnya hadul ghaus itu 300 dirok, sekitar 150 meter. Tadi pernah kita singgung tadi. Dia itu tawahum. Jadi ada istilahnya tawahum, tawahem, ada istilah syak, ada istilah uzon, ada istilah yakin. Nah ini kita pahami dulu. Wahem, ya, tawahum ini di bawah 50%. Prasangka kecil. Syak 50-50, 50%, 50%. Zon ini adalah lebih 50%, prasangkaan kuat. Yakin adalah 100%. Ya. Kalau ini dia ya tawahum. Dia tawahum kayaknya ada, tapi kemungkinan kecil nanti di sekitar 150 meter, ya. Atau dia ada zon atau syak, maka dia mencari dulu baru tayamum. Kemudian ada istilah kedua, hadul qurb. Hadul qurb ini sekitar 4,5 km. Kalau yakin ada air di jarak hadul qurb, hadul qurb, maka wajib dia mencarinya. Empat koma lima kilometer. Kalau yakin ya, sehingga kalau nggak yakin nggak wajib. Ini bisa tayamum. Nah kalau kemudian jarak yang ketiga namanya hadul bu'd. Hadul bu'd. Jarak bu'd jauh itu di atas kurub. Ya, kalau sudah di atas 4,5 km, maka ini tidak ada kewajiban untuk mencari air. Cara mutlak. Pokoknya ya langsung tayamum saja. Kalau di apa jarak lebih dari hadul qurb. Oh ada air tapi di sana 10 km ya. Boleh langsung tayamum gitu Mas. Ya, ini tadi faqdul ma. Itu tidak adanya air. Kemudian khaufun, dia khawatir. Ya. Khawatir akan dirinya, keselamatan dirinya dari serangan serangan musuh atau binatang buas kalau dia menuju air, atau nanti kalau dia menuju air nanti hartanya dirampas atau dicuri. Ini boleh tayamum. Dan meskipun kan ada air tadi ya, meskipun apa? Ada air. Jadi kan ada air, tapi kalau dia mau menuju air, nanti bahaya, diserang musuh, bisa mati ya, bisa mencelakakan dirinya. Atau ada binatang buas dan sebagainya, khawatir terhadap keselamatan dirinya. Kemudian yang ketiga, hajatun, ada hajat. Ya. Misalnya di air ada, ya. Nah, ini secara syar'i berarti, kalau secara hisi tadi memang nggak ada air, rinciannya ada tadi hadul ghaus, hadul qurb, hadul bu'd. Kalau hadul ghaus itu tadi belum mana sampaikan ya. Tadi apa? 150 meter, hadul ghaus itu jarak di mana ketika orang minta tolong dengan kondisi orang-orang lain beraktivitas mereka mendengar. Nah, dinamakan ghaus ya. Ya, jarak bisa minta tolong. Baik, kemudian ini sebab yang ketiga hajat. Ada kebutuhan, misalnya untuk dia punya hewan yang dimuliakan, muhtarom, dia haus, punya air, boleh enggak dia tayamum? Ya kan ada air, ya tapi hewannya haus, kehausan, bahaya nanti, maka boleh dia kasihkan hewan tersebut, kemudian dia tayamum. Atau di sini sebutkan lisamanihi, lituamihi, aulidaini, atau dia itu butuh biaya untuk beli makanan seorang tersebut atau melunasi hutang, maka airnya nanti dijual ya, meskipun dia punya air tapi kan ini butuh nih untuk melunasi hutang, untuk beli makanan, airnya dijual, dia tayamum. Ya, seperti itu. Jadi untuk kebutuhan hewan hewan yang haus tadi, meskipun kebutuhan maalannya itu masa depan, masih besok-besok gitu maksudnya. Yang muhtaram itu ya, itu yang haram untuk dibunuh ya. Maka haram dibunuh itu ya yang hewan yang haram dibunuh. Maka kalau yang boleh dibunuh itu misalnya kalau manusia itu apa? Kafir harbi yang boleh dibunuh kan, dia memang menyerang. Kemudian orang murtad, orang meninggalkan sholat setelah diperintahkan imam untuk dibunuh, hukuman had, ya kan? Maka kalau ada orang-orang ini air punya, gitu kan? Air punya kalau orangnya ini dia tidak muhtaram ya digunakan untuk wudhu, gitu. Mereka nanti mati gimana? Ya mati nggak apa-apa kehausan, karena ini tidak muhtaram. Tapi kalau muhtaram, misalnya hewan-hewan yang tidak boleh dibunuh, ini nanti bisa menjadi uzur. Ya, airnya nanti digunakan untuk hewan tersebut, ya apalagi manusia ya, ya lebih-lebih lagi hewan saja juga menjadi uzur. Misalnya dia punya kambing kehausan, ya kan? Maka airnya diminumkan kambing, dia tayamum. Ya, tapi kalau di sisinya kok ada orang kafir harbi kehausan, ya digunakan untuk wudhu. Ya biar dia mati, tidak jadi apa uzur gitu loh, tidak jadi sebab. Itu tidak muhtaram, termasuk orang murtad ya. Kemudian idlaluhu kehilangan air ya. Dia kehilangan air. Kemudian yang berikutnya hilang atau lupa ya. Hilang atau lupa ditaruh di mana? Kemudian marodun yasuku, yaitu dia sakit yang memberatkan, yaitu dia khawatir kalau pakai air sakitnya bisa membahayakan dirinya, bisa membinasakan dirinya, mengancam keselamatan dirinya, nyawanya, atau mengancam fungsi dari anggota tubuh, atau sembuhnya semakin lama atau tambah parah. Nah ini kalau seperti ini boleh tayamum. Kemudian jabiroh, yaitu ada jabiroh itu adalah bidai. Ya, bidai itu adalah sesuatu yang ditaruh di anggota badan untuk pengobatan, yaitu tulang patah. Ya, jabiroh itu seperti itu. Jabirah bukan perban, bidai. Nanti kalau perban itu ada di catatan kaki, masuknya apa isobah ya. Ya seperti gips, bidai itu kalau tidak salah dari kayu ya. Ya kayak bidai itu. Jabirah maksudnya bagaimana? Ya dia nanti khawatir kalau jabirahnya itu diambil ya dilepas, maka nanti khawatir akan terkena hal-hal yang tadi yang sudah disebutkan tadi ya, terkena dhoror tadi. Dan dihukumi seperti jabiru adalah lusuk, yaitu plester, kemudian isobah, perban, sama lah. Kemudian jiroh, luka, yaitu dia khawatir nanti kalau pakai air ya, kalau airnya nanti bisa mengenai lukanya, maka menyebabkan doror yang sudah tadi disebutkan ya, tambah parah, mengancam keselamatan jiwa dan seterusnya. Maka caranya bagian tubuh yang sehat yang normal dibasuh, kemudian tayamum, karena yang terluka tadi tidak bisa dibasuh dengan air. Kemudian tayamumnya adalah ketika pada giliran apa anggota wudu yang terluka tersebut. Misalnya lukanya di tangan, ya nanti tayamumnya ketika giliran tangan. Tayamumnya di kaki, ya ketika giliran kaki. Kemudian di catatan kaki, ini sebenarnya agak detail ya. Gak apa-apa, kita sebutkan, bismillah. Berkaitan dengan jabiroh, nanti kan ada yaitu konsekuensi apakah dia mengulang sholatnya atau tidak. Di catatan kaki nomor 9, ya. Maka di situ wajib qada atau tidak, ini ada di sini disebutkan ada 5 gambaran, ya. Itu disebutkan bahasanya 3 gambaran, 3 bentuk itu wajib qada, 2 bentuk tidak wajib qada. Kemudian dinazamkan wala tu'id wasat ruqad rul illati au qadral istimsaki fit tuharati wa in yazid an qadrihi fa'aiti wa mutlaqan wa huwa biwajhin au yati. Wala tu'id, tidak mengulang asatru, yaitu ketika asatru penutup jabirah tadi qadral ilah hanya seukuran yang sakit. Ini enggak ngulang, ya. Jadi misalnya dia terluka, kemudian lukanya ditutup dengan perban atau misalnya dengan salep, ya. Atau dengan salep, kemudian salepnya atau perban itu tidak menutupi bagian yang sehat. Pokoknya yang ditutupi hanya yang luka saja. Ini namanya yaitu asatru qadrul ilah, ya. Bisa enggak seperti ini? Ya sulit. Kalau salep bisa mungkin, tapi kalau perban nggak bisa. Biasanya kan mesti perban itu menutupi bagian yang sehat. Ini gambaran pertama ini hanya menutupi bagian luka saja. Ya, kalau salep mungkin bisa menutupi bagian luka saja, sehingga bagian yang sehat nggak terluka, pokoknya tidak tertutup. Maka ini nggak ngulang sholatnya. Ya. Maksudnya bagaimana mengulang sholat? Ya selama dia pakai perban, nanti berapa lama dia pakai perban, ya nanti dia ngulang sholat selama itu. Au qadrul istimsaki fi taharati. La tu'id, satu, ketika yang penutup hanya menutup luka saja, tidak menutup bagian yang sehat. Kemudian yang kedua, qadrul istim asatru itu adalah qadrul istimsak fi taharah. Maksudnya penutup luka tadi itu menutup bagian sehat tapi seukuran istimsak, seukuran agar perban atau plester itu kuat. Ya. Biasanya kalau agar kuat kan tidak mungkin kemudian hanya bagian luka saja yang tutup dengan plester ataupun perban. Ya, biasanya bagian sehat itu juga tertutup. Nah, kalau bagian yang sehat itu tertutup tapi sedikit seukuran agar perbannya kuat dan masangnya ketika itu dalam keadaan suci, maka tidak ngulang. Bisa dipahami enggak? Ya ini kalau misalnya apa? Jadi ada kelebihan sedikit, menutup sedikit seukuran agar perbannya kuat. Itu tidak ngulang dengan syarat masang perbannya kondisi suci. Kondisi suci bagaimana? Ya dia enggak batal wudu masang perbannya. Kalau batal wudu, ya kondisi tidak punya wudu, maka ngulang sholatnya. Ini sudah 3 kondisi. Kondisi pertama, penutup itu menutup luka, hanya luka saja. Ini mutlak dia tidak mengulang sholatnya. Kondisi kedua, dia jabiroh atau perbannya nutup bagian yang sehat sedikit saja, seukuran agar perban itu kuat, dan ketika masang perban dalam keadaan suci dia, yaitu tidak batal wudu, tidak mengulang. Tapi kalau dia tadi masih, yaitu dalam kondisi perban menutup sedikit bagian yang sehat seukuran agar kuat, tapi masangnya dalam keadaan batal wudu, maka ngulang. Ini sudah ada tiga kondisi. Kemudian wa in yazid an qadri fa'id. Kondisi keempat, jika perban tadi menutup ukuran apa? Lebih dari sekedar istimsak, lebih dari sekedar agar kuat, jadi melebar ya. Misalnya harusnya itu perban itu menutup hanya misalnya 3 cm agar kuat perbannya. Nah, ini masih sampai 10 cm, sampai 5 cm. Nah, ini melebihi ini, maka ini ngulang ya. Maka ini ngulang. Kemudian kondisi yang kelima, dia perbannya di anggota tayamum, yaitu di wajah atau tangan, dia juga mengulang. Makanya tadi disebutkan dua tidak mengulang. Ya, dua tidak mengulang. Tadi sudah kita sebutkan, yang pertama ketika perbannya hanya menutup bagian luka saja. Kondisi kedua yang tidak mengulang, yaitu ketika perban menutup sedikit bagian dari yang sehat dalam rangka untuk memperkuat perban dan masang dalam keadaan suci, tidak mengulang dua itu. Tiga yang lainnya adalah mengulang sholatnya. Ini pendapat mu'tamad dalam mazhab. Ya, itu intinya itu tadi ya. Ya, kita fokus di sini dulu. Ini apa? Terlalu panjang. Syurutu tayamumi, syarat tayamum. Syurutu tayamumi isna asyara. Ada 12. Satu, an yakuna biturabin, yaitu dengan debu. Kemudian yang kedua, wa an yakuna aturabu tohiron. Debunya harus suci, sehingga tidak boleh mutanajis atau najis. Wa la yakuna mustakmalan, tidak boleh dengan debu yang mustakmal. Ya, debu mustakmal adalah debu yang nempel di anggota tayamum atau sudah berjatuhan dari anggota tayamum. Namanya debu mustakmal, tidak usah digunakan untuk tayamum lagi. Kemudian wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahuhu, tidak tercampur dengan semisal tepung dan semisalnya. Jadi harus tadi murni. Kemudian wa'an yaksidahu, harus menyengaja. Maksudnya menyengaja memindah turab. Tadi ya, menyengaja memindah turab. Kalau enggak sengaja berarti tidak bisa ya. Ya, tadi gambarnya misalnya dia seorang berdiri di tempat berhembusnya angin. Nah, kemudian angin mengenai debu-debu mengenai anggota tayamumnya, kemudian dia tayamum. Atau dia tidak sengaja, dia misalnya main-mainan debu, kemudian dia ketika mengambil debu itu untuk mainan, habis itu dia kemudian tayamum. Ini tidak bisa karena dia tidak ada qasdu di situ. Jadi maksudnya itu harus menyengaja, intinya dia harus menyengaja. Ini ada debu, saya ambil, kita ambil, kita tepukan, itu nanti dia menyengaja mengambil debu dan memindahkan dari tanah tadi atau dari benda lain, dan kita ambil. Nah, itu harus seperti itu. Wa an yamsaha wajahu wa yadaihi binaklataini. Kemudian mengusap wajah dan kedua tangan dengan dua tepukan. Ada satu tepukan untuk wajah, satu tepukan untuk tangan. Wa an yuzila an najasata awalan, dan harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Ya, jika di catatan kaki, jika memungkinkan. Jika tidak, maka tayamum dengan adanya najis dan nanti mengulang menurut Ibnu Hajar Al-Haitami. mengulang ya. Jika tidak mungkin maka tayamum dengan adanya najis dan mengulang. Ya tayamum ya. Tapi kalau menurut Ar-Ramli di sini langsung sholat, sebagaimana sholatnya faqih tohurin, jadi tanpa wudhu, tanpa tayamum kalau faqih tohurin, dan tadi mengulang. Tapi kalau Ibnu Hajar tapi tadi tetap tayamum, ya tetap juga mengulang, tapi tayamum dulu, seperti itu. Wa'an yajtahida fil qiblati qoblahu. Dia berusaha mencari kiblat sebelum tayamum. Menurut Ibnu Hajar demikian, menurut Ar-Ramli boleh tayamum sebelum ijtihad. Wan yakuna atayamu ba'da dukulil waktu waktu. Tayamum dilakukan harus ketika setelah masuk waktunya. Sholat zuhur, belum masuk sholat zuhur sudah tayamum, tidak sah. Harus sudah masuk waktu sholat zuhur baru tayamum. Nah, baru itu sah. Wan yatayamama likuli fardin, dan tayamum untuk setiap sholat fardu atau selain sholat juga demikian. Yang fardu ain ya. Maka kalau sholat sunnah boleh satu kali tayamum dan sholat sunnahnya sebanyak-banyak boleh. Tapi sholat fardu satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Misalnya kita tayamum sudah sholat zuhur ketemu asar belum batal. Maka harus tayamum lagi, tidak boleh, tidak bisa langsung sholat asar, karena tayamum tidak rofi hadas, tidak mengangkat hadas. Kemudian wafaktul ma' dia tidak ada air, kehilangan air, yaitu secara hisi, yaitu dia memang tidak mendapatkan air, mampu menggunakan air tapi airnya enggak ada. Atau secara syar'i, atau secara syar'i ketika dia khawatir akan kalau menggunakan air bisa menyebabkan doror, tadi sudah kita bahas, airnya ada tapi ada khawatiran. Maka ini faktul mak juga, tapi syar'i. Wadamul maksiati bisafar idzakan al faktu syar'ian. Kemudian yaitu syarat tayamum dia tidak dalam rangka safarnya, kalau ketika dia safar bukan safar maksiat, ya, bukan safar maksiat. Kemarin sudah kita sebutkan. Safar maksiat seperti apa ya? Jadi dia safar untuk keperluan maksiat. Idzakan al-faktu syar'iyan, jika faktul maknya itu adalah syar'i, bukan faktu yang hisi. Kalau faktu hisi ya memang sudah tidak bisa pakai air karena tidak ada airnya, gitu. Tidak ada airnya. Jadi kalau faktunya hisi, dia enggak boleh. Dia misalnya safar, maksiat. Kemudian dia mutayamum. Kenapa tayamum? Khawatir kalau kena air nanti dia sakitnya tambah parah. Boleh enggak? Karena dia safar, maksiat, maka enggak boleh. Tapi kalau dia safar, maksiat, faktul maknya itu hisi, ya tayamum. Mau airnya juga enggak ada. Airnya kan enggak ada. Maksud ibarat ini, paham gak ini? Maksudnya, idzakan al-faktu syar'iyan. Maka di catatan kaki, dia gak boleh tayamum. Dia tadi, misalnya kehausan. Harusnya kalau kehausan itu kan, boleh diminum. Menurut tayamum ini enggak boleh karena dia bermaksiat, harus tobat dulu, gitu maksudnya. Ya. Tapi kalau faktul hisi enggak disyaratkan ini. Ya, kenapa ya? Karena airnya memang enggak ada. Kalau faktu syar'i itu airnya ada. Nah, boleh enggak dia tayamum? Boleh kalau safarnya bukan maksiat. Kalau safarnya maksiat, dia enggak boleh. Gitu. Aslinya tadi kan misalnya orang tersebut sudah kehausan, butuh air. Ya. Berarti kan normalnya itu adalah sebab tayamum. Boleh dia diminum, kemudian tayamum. Nah, dia boleh tayamum kalau safarnya tidak maksiat. Tapi kalau safarnya maksiat, dia enggak boleh. Ya. Ya gimana ya? Dia harus tobat dulu. Ya, harus tobat dulu. Furudu tayammumi fardhu tayammum. Al awalu naqlu turab, harus ada pemindahan. Ya, harus ada pemindahan. Dari bumi ya atau dari tempat yang ada debunya atau dari udara dipindah ke wajah atau tangan. Harus ada proses namanya nakl, naqlu turab. Dipindah. Ya, tadi sudah kita contohkan, misalnya tidak dipindah tadi, misalnya terkena debu, ya, dia nggak mindah, nggak melakukan nakal. Asani yang kedua niat, niatnya adalah niat istibah, niat agar dibolehkan sholat. Dan niat tayamum ini ada tiga tingkat, ya, kita ringkaskan. Ya, ketika nakal itu niat, ketika nakal nepuk itu niat sampai nanti mengusap aja harus ada niatnya di situ. Dari nakal itu ada niat, nepuk tadi, kemudian diangkat kedua tangannya sampai menuju wajah. Dan di wajah tadi harus ada niatnya. Harus dipertahankan niatnya di situ ada. Niat tayamum ada tingkat-tingkat. Pertama, dia niat tayamum untuk sesuatu yang fardu. Salat fardu misalnya. Maka kalau dia niat tayamum untuk melaksanakan fardu, maka boleh baginya untuk melaksanakan sholat sunnah, kemudian boleh baginya untuk melakukan perbuatan yang disyaratkan wudu. Misalnya menyentuh mushaf, sujud tilawah, ya, sujud syukur, membawa mushaf, ini boleh. Kalau dia niat tayamum untuk yang fardu. Sekarang tingkatan kedua. Kalau niat tayamumnya untuk melakukan sesuatu yang sunnah, dia niat tayamum untuk sholat duha, udah sholat duha, maka boleh baginya untuk sholat-sholat sunnah yang lain bebas, dan boleh baginya untuk menyentuh mushaf, membawa mushaf, sujud tilawah, sujud syukur, boleh. Tapi tidak boleh baginya untuk melakukan sholat fardu, karena niatnya untuk sunnah, maka nggak boleh dia melakukan level yang atas, yaitu sholat fardu. Dia tayamum, niat tayamum untuk sholat duha. Kemudian ketemu zuhur belum batal. Enggak boleh dia langsung sholat zuhur. Harus tayamum lagi. Karena dia niatnya tadi sholat sunnah. Beda kalau dia tadi niatnya adalah sholat fardu, maka boleh digunakan untuk sholat sunnah. Kemudian kalau dia niatnya hanya untuk perkara-perkara yang tadi, semisal menyentuh mushaf, mbak mushaf, yaitu perkara yang disyaratkan untuk suci, maka niatnya misalnya dia ingin membawa mushaf, dan dia tayamum karena ingin membawa mushaf, karena dia batal nggak ada air, maka boleh dia membawa mushaf, boleh nggak dia sholat sunnah? Tidak boleh, karena sholat sunnah levelnya ada di atas golongan bolehnya menyentuh mushaf, membawa mushaf, kemudian sujud tilawah dan seterusnya. Apalagi untuk mengelakkan sholat fardu lebih-lebih lagi tidak boleh. Yang ketiga, was asal isu masful wajhi, mengusap wajah. Mengusap wajah. Semuanya wajah, tapi tidak disyaratkan agar debunya sampai di batas tumbuh rambut, yang batas apa? Wajah yang paling atas, ya. Kemudian yang berikutnya, arabi mashuliyata ini ma'al mirfaqo ini, sampai ke mirfaqo ini, sampai ke apa, siku. Yang kelima, urut. Urut maksudnya apa? Urut adalah wajah dulu baru tangan. Maka kalau dibalik tidak sah, karena ini fardu. Kemudian tata caranya lihat di situ, di kita anu ya, terakhir kita ini tata cara kita tutup dengan ini. Dia di catatan kaki nomor 8, ya. Coba kita pakai video. Ya, di situ lihat an yakuna bi kaifiyatil mashhurah. Dengan cara meletakkan yaitu jari-jari kiri ya, yusra kecuali yaitu ibham ya, kecuali apa? Ibu jari diletakkan di zuhur punggung yumna siwa ibham. Jadi ini nah, ini yang kiri. Kiri ini kan kanan punggung. Nah, diletakkan di sini. Nah, diletakkan di sini. Nah, terus gimana? Sambil dilihat nanti biar antum kalau anu bisa lihat. Kemudian nanti ini dilewatkan di sini. Nah, ini ibu jari enggak kena apa-apa ya. Dilewatkan, seret, kemudian sampai ke ku, di situ disebutkan kalau sudah sampai ku kemudian diginikan. Nah, ini kan tadi gini. Nanti. Nah, gini sampai ku pergelangan dilekatkan gini. Nah, sampai gini, sampai sini ya. Nah, habis itu dia muter. Diputar. Nah, diputar gini gimana nih? Nah, terus gini. Nah, terus kemudian lihat di situ ibu jarinya baru dikenakan ke ibu jari. Nah, ini ibu jari. Nah, nah sini. Jadi gini. Set. Gini kemudian di putar gini. Aduh, ini kok enggak pas. Ya, ini. Ya. Ini. Terakhir gini. Ini juga sama nanti gini. Set. Kemudian nanti diputar gini. Ya. Nah, gitu. Nah. Ya, bisa enggak itu dibaca nanti di situ ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian kita lanjutkan besok saja ya. Ini kurang satu muka tapi enggak tahu tadi kepanjangan di mana. Apa ini pertanyaan? Tisu, kalau tisu kering bisa, kalau tisu basah enggak bisa karena disyaratkan jamidan jafan. Mencuci dengan mesin cuci ya, gampangnya dicuci di luar sampai hilang najisnya, kemudian dicuci di mesin cuci, udah gitu aja. Yujawis sama dengan yang takil beda. Kalau yujawis itu melewati sofa tadi atau melewati kepala zakar. Kalau yang takil tadi, meskipun tidak yujawis tapi yang takil maka tidak bisa. Ya, meskipun masih di area sofa atau area kepala zakar, tapi kalau dia sudah yang takil dari mastakoro, nah maka tidak bisa pakai batu. Orang diare masuk kategori ya yujawis. Seperti itu misalnya contohnya itu ya. Tayamum dengan kafiah sempurna ya, wajah dan telapak tangan iya. Ketika pada gilirannya. Kalau tidak menemukan tanah dan tayamum ya tadi faqitu tahurain. Dia sholat, likur matil wakti, kemudian nanti mengulang. Mengulang sholatnya. Tetap sholat di... Harus tetap sholat misalnya di pesawat atau misalnya di apa? Di bis tidak ada debu, nggak ada, bersih. Itu tetap sholat sebisanya, nanti dia ngulang. Di pesawat. Harus ya, tanah yang terlebih dahulu dipindahkan dari bumi boleh, tanah dipindahkan dulu itu boleh. Jadi nanti antum di pesawat bawa tanah ya bisa, tidak apa-apa. Malah disarankan seperti itu, ya. Karena pesawat kan nggak ada tanah, nggak ada debu. Cukup ya. yang lainnya ya sudah itu disimpan pertanyaannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.